apa yang dapat ku rasakan selain dari cintaku padamu. Tiada lafaz sendu yang terindah yang dapat ku gambarkan padamu. Bersama janji kita dipadukan, seindah rindu yang dirasakan. Iringan bayu senja yang bertiup membisikkan cintaku padamu. Terjadi dalam cintaku ketika ku memerlukan kasihmu. Ku atas Himalaya mencermin kenangan syahdu berderai air mata pilu. Hãy